Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي الكرام saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Menjadi perkara yang telah diketahui bersama bahwa ajakan seruan kepada manusia kembali atau menuju kepada Allah, atau dengan bahasa yang sering akrab kita dengarkan bersama-sama, dakwah ilallah, menyeru manusia kembali kepada Allah, merupakan amalan yang mulia, amalan yang dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Fussilat ayat yang ke 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang baik, bagus, indah ucapannya ketimbang seorang yang menyeru, yang mengajak manusia kembali kepada Allah, dan dia pun seorang yang beramal soleh. Dia mengajak dan dia sendiri tidak lupa bahwa dirinya pun juga termasuk yang mendapatkan panggilan untuk kembali kepada Allah. Dan ia mengatakan, innani minal muslimin. Dan ia pun menyatakan bahwa sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah. Itu makna Islam, yaitu orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah. Dan dikatakan oleh ulama ahlu tafsir bahwa ayat ini mengandung kepada cakupan, yaitu ilmu, kemudian al-amal, kemudian al-istiqamah, kemudian dakwah. Jadi pada firman Allah, waman ahsanu qawlan, mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Di sini pertanyaan, siapakah yang lebih bagus ucapannya? Allah menyebutkan siapakah yang lebih bagus, lebih indah, lebih mulia ucapannya ketimbang seorang yang da'a ilallah, ketimbang seorang yang menyeru, mengajak kepada Allah, dan ia pun wa'amila saliha, beramal saleh, bukan orang yang mengajak tapi dirinya lupa, tidak berbuat dan tidak beramal. Kemudian ia pun mengatakan innani minal muslimin, yaitu istiqamah, bahwa saya adalah orang-orang yang tunduk, saya termasuk orang-orang yang pasrah dan berserah diri kepada Allah. Dikatakan bahwa ayat ini mengandung kepada kandungan yang pertama ilmu, karena dalam berucap dan dalam berdakwah membutuhkan ilmu. Demikian pula wa'amila saliha, mengandung kepada amal saleh. Kemudian yang ketiga al-istiqamah, yaitu seorang menyatakan innani minal muslimin, kemudian ad-da'wah, yaitu pertanyaan Allah Azza wa Jal yang disebut oleh para ulama ahli bahasa dengan istilah istifham, takriri, pertanyaan tetapi dalam bentuk untuk takrir, penetapan, bahwa tidak ada yang lebih bagus ucapannya ketimbang orang-orang yang mereka menyeru, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak manusia, apakah dia seorang yang beragama selain Islam, apakah dia seorang Nasrani, apakah dia seorang Yahudi, ataukah seorang yang dia itu bahkan tidak beragama, atau bahkan seorang yang telah beragama Islam tetapi diketahui dalam kehidupannya jauh dari tuntunan ilmu. Man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak manusia, menyeru manusia kepada huda, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, bagi orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikutinya, mencontohnya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mencontohnya. Karena itulah orang yang paling berbahagia dan mendapatkan berita gembira ini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ialah orang yang pertama menyeru setelah masa-masa kejahiliahan kepada petunjuk Allah, kepada kebenaran, kepada kebaikan, lalu dicontoh oleh para sahabat dan seterusnya, sehingga semua orang-orang yang mencontoh apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan inilah barakallahu fikum salah satu motivasi bahwa seorang dalam mengajak agar orang itu berbuat baik atau orang itu berjalan di atas petunjuk, hendaknya salah satu modal yang besar dalam hal ini ialah semangat. Kemudian tidak ada barakallahu fikum kata untuk kemudian putus asa dengan resiko dan berbagai macam tantangan yang dihadapi, namun berharap bahwasanya Allah Azza wa Jal akan memberikan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Sebaliknya, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ, berbalik 180 derajat, siapapun orangnya yang dia itu menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada keburukan, كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُسُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Demikian pula orang-orang yang menyeru kepada kejelekan, kesesatan, dia juga akan mengalami resiko, yaitu akan memikul baginya dosa dan memikul dosa, atau dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Dia juga akan mendapatkan dan memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti pada hadis Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا, kalaulah dengan semangatmu, yaitu dengan ilmu, kemudian dengan amal soleh, dengan istiqamah di atas al-haq, lalu seorang Allah berikan keutamaan-keutamaan, mengajak orang untuk berbuat baik dan berjalan di atas petunjuk, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا, seandainya atas usahamu itu ada orang yang satu saja yang kemudian dengan seruanmu, karena kamu seorang yang tutur katanya bagus, bukan yang kemudian sosok seorang alim yang ibaratnya seperti gunung keilmuannya, demikian pula bukan seorang yang ketakwaannya yang luar biasa, tetapi seorang yang tutur katanya mengandung kepada kesopanan, kesantunan, lalu berbudi pekerti yang baik, walaupun dia hanya orang-orang yang pemula dalam hal belajar, tapi dengan faham-faham yang sudah jelas lalu diamalkan, yang dengan itu ada orang yang mendapatkan bimbingan satu saja, kata Nabi, لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَحِدًا خَيْرٌ لَكَ, itu lebih bagus bagimu min humurin na'am, ketimbang onta merah, yang dikatakan oleh para ulama bahwa onta merah merupakan harta yang dibanggakan di zaman itu. Dengan kata lain, seandainya dimisalkan bahwa melebihi ketimbang dunia dan seisinya. Fa barakallahu fikum, tentunya ini semua kembali menggugah dan mengetuk hati kepada siapapun agar tidak terbelakang dan tertinggal andil dalam mengajak dan menyeru manusia pada kebaikan, baik dengan ilmu yang Allah berikan padanya, semangat untuk mengajarkan kebenaran, meskipun tadi kita sampaikan harus mengalami berbagai macam resiko dan tantangan, atau dengan perbuatan-perbuatan yang ia mampu kerjakan dengan sopan santun, atau dengan tutur kata yang lembut, yang seorang ketika mendengar itu tidak senantiasa membuat merah telinga, tetapi menyejukkan hati. Demikian pula raut muka yang dikatakan penuh dengan basyasyah, wajah yang berseri-seri, dan tidak sebaliknya dengan orang mengistilahkan wajah yang terlipat-lipat, yang menunjukkan kepada garang, kemudian seorang seram, tetapi mimik yang di situ menampakkan kepada seorang barakallahu fikum menyenangkan saudaranya. Semua tadi jika dengan itu menjadi sebab seorang mendapatkan petunjuk walau hanya satu, apakah dia itu seorang Nasrani kemudian masuk Islam, Ataukah seorang yang dalam kondisi dengan keawamannya lalu kemudian dia mendapatkan petunjuk dan belajar ilmu agama? Maka kata Nabi SAW, itu lebih bagus ketimbang onta merah. Fa barakallahu fikum. Tentunya semua tadi menunjukkan tentang keutamaan yang tidak diragukan dalam mengajak manusia dalam hal menyeru manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengingatkan bahwa ad-du'atu ila Allah yanqasimu ila qismain. Kita mendengar tentang keutamaan, demikian pula sekian banyak ayat maupun hadis seruan kepada Allah, tetapi manusia yang mereka menyeru kepada Allah itu terbagi dua, da'in ilallah, sosok seorang yang seruannya betul-betul dia menyampaikan ilmu, demikian pula dia berperangai dengan perangai yang mulia, lebih-lebih pada sebagian manusia itu Allah jibiliyahkan, Allah lahirkan dari perut ibu seorang bayi yang kemudian besarnya dibekali, dikaruniai dengan watak yang sudah jibiliyah, yaitu bawaan atau yang dikatakan demikianlah wataknya, yaitu kepada watak yang mulia dan kepribadian yang mulia. Fa barakallahu fikum. Da'in ilallah, yang pertama seorang yang menyeru kepada Allah. Yang kedua ialah da'in ila ghairih. Yang kedua ialah seorang yang menyeru kepada selain Allah atau kepada selainnya. Sehingga pada manusia kadang walaupun penampakannya dia da'in ilallah, yang nampak yang zahir sebuah gambaran atau sosok yang barakallahu fikum penampakannya dia menyeru kepada Allah, tetapi orang tersebut dijuluki orang yang menyeru kepada selain Allah. Penjelasannya, qad yakunu da'iyan ila Allah, seorang mungkin secara lahiriahnya nampak seperti seorang yang dalam menyeru itu dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi yang terjadi ialah da'iyan ila nafsih, dengan ayat-ayat yang dia politisir, dengan hadis-hadis yang dia angkat, tetapi seruan dan ajakan tadi bukan kembali kepada Allah tetapi kembali kepada dirinya dengan perantaraan ialah dakwah al-haq, membela kebenaran, tetapi maksud dan tujuannya ialah kepada dirinya, dengan latar belakang bahwa li ajri an yu'zam bainan nas. Motivasinya bukan lagi agar manusia itu beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, kemudian terhindar dari berbagai macam kejahilan-kejahilan yang dengan itu merusak agamanya, tetapi nampak sebagai seorang yang mengucapkan qala Allah, qala Rasul, ini firman Allah, ini hadis Rasul, ini ucapan sahabat, ini ucapan ulama, namun ada dorongan dari dirinya yang dikatakan li ajri an yu'zam, tujuan dan maksudnya ialah agar manusia melemparkan pandangan kepadanya dan memujinya dan menyanjungnya dan membesarkannya. Hebat si fulan, besar si fulan. Atau min ajri an yuhtaram, atau kadang seorang dalam berdakwah maksud dan tujuannya agar dimuliakan, agar dimuliakan dengan berbagai macam barakallahu fikum cara. Demikian pula ada tipe manusia yang walaupun Al-Quran yang dia baca, yang dia seru, hadis yang dia baca, hadis yang dia serukan, tetapi yad'u ila ra'isih, tujuan dan motivasinya menyeru kepada bagaimana manusia itu memilih ataupun barakallahu fikum menyenangi kepada penguasanya di mana dia tinggal. Apakah tingkatannya, tingkatan tertinggi seperti di negara kita ialah kepada seorang presiden misalnya, atau seorang gubernur, atau seorang wali kota, atau seorang bupati, atau seorang kepala kampung dan seterusnya. Sebagian manusia dalam berdakwah itu ialah yad'u ila ra'isih, dia menyeru kepada penguasanya, kepada pemimpinnya. Maka ada ibarat di sana, haula ulama'id duwal la ulama, atau haula ulama'i duwal la ulama'il milal. Ada ibarat yang disebutkan oleh para ahlul ilmi bahwa mereka itu ulama-ulama negara, yang bermakna pembelaannya ialah kepada apa yang disenangi, kepada penguasanya, kepada pemimpinnya, dan bukan ulama milal, bukan ulama agama. Fa barakallahu fikum, demikianlah di antara warna yang terjadi orang-orang yang seolah-olah secara penampakan mereka membacakan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran tadi dibaca dan diarahkan untuk kemudian menguatkan tentang siapa pemimpin dia di hari itu. Jika bertentangan, maka dia pun berusaha bagaimana untuk mengotak-atik ataupun bagaimana untuk menyiasati agar dalil-dalil maupun hadis itu tidak ada satupun yang bertentangan, tetapi semuanya mendukung. Kemudian barakallahu fikum, salah satu hal yang tadi sempat disebutkan bahwa perkara yang oleh para ulama digolongkan dengan istilah sebagai perkara yang dikatakan azaimu al-ahkam, yaitu kaidah penting atau perkara yang sangat diperkuat dalam urusan dakwah, yaitu perkara bermusyawarah. Perkara bermusyawarah, dengan kata lain bahwa musyawarah memperkuat dakwah, dan dengan tanpa musyawarah seorang itu akan barakallahu fikum mendapatkan kelemahan-kelemahan dari banyak hal. Di antara ayat yang menjadi ciri tentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang tersebut di dalam Ali Imran pada ayat yang ke-159, yaqulu tabaraka wa ta'ala fa bima rahmatin minallah linta lahum, dengan sebab semata-mata rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kamu wahai Muhammad menjadi seorang yang lembut kepada umatmu. Fa bima rahmatin minallah linta lahum, lihatlah bagaimana Allah menjuluki bahwa kelembutan dalam berdakwah itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kelembutan dalam berdakwah itu merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah azza wa jalla menyebutkan tentang hal yang akan merusak seandainya itu terjadi. Ketika seorang mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan al-haq, walaupun tafadhan ghalidhal qalb, kalau saja kamu bersifat keras, dalam hal mendakwahkan al-haq ini, demikian pula ghalidul qalb, serta punya kekasaran, yaitu kamu keras kemudian kamu kasar dalam hal menyampaikan al-haq, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan lan faddu min haulik, maka sungguh yang terjadi ialah mereka itu akan menjauh, mereka itu akan lari, mereka itu akan barakallahu fikum menghindar dan meninggalkanmu. Namun Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian seperti yang dikatakan para ulama ahlu tafsir, bahwa Allah mensucikan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai sosok yang lembut hatinya, demikian pula tidak keras dan tidak kasar. Kemudian Allah Azza wa Jal menyebutkan فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ, maka jadilah engkau sosok seorang yang pemaaf, itu maafkan mereka. Begitulah sesungguhnya yang barakallahu fikum, seorang manakala ingin menjiwai, mencontoh pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi seorang yang pemaaf. Demikian pula wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mengikutimu. Demikian pula wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam memutuskan perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan apabila kamu telah bermusyawarah lalu diputuskan masalah itu atas hasil musyawarah, ditimbang dari berbagai macam sisi, ternyata demikianlah yang harus dijalani, maka kalau sudah demikian fa idza azamt, kalau anda sudah berazam, sudah memutuskan dan punya hal yang dikatakan bulat dan telah tersimpulkan, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, jangan kepada membesarkan masing-masing pihak bahwa ini usulan saya, ini ide saya, ini pikiran saya, kalau tidak mungkin akan runyam atau akan rusak. Tetapi fatawakkal 'ala Allah, semua bertawakal, yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa barakallahu fikum. Al-Qatadah rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang ayat ini bahwa wallah latahharahu min al-fadhadha wal-ghilza waj'alahu qariban rahiman lil mu'minin raufa. Kata Imam Qatadah dalam ayat yang telah kita bacakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, karena sebab rahmat Allah semata, kamu menjadi seorang yang lembut hatimu kepada mereka. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, kalau saja kamu seorang yang keras dan kasar hatimu, لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ, maka banyak orang yang akan lari dan menjauh darimu. Kata Qatadah rahimahullah, yaitu Allah Azza wa Jalla demi Allah mensucikan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari al-fadhadhah, yaitu sifat keras, demikian pula al-ghidhah, kasar, waj'alahu qariban rahiman lil mu'minin raufa, tetapi menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sosok dekat, demikian pula penyayang, serta memiliki hati yang barakallahu fikum mencintai dan menyayangi kepada orang-orang mukmin. Sehingga kesopanan dan kesantunan seorang, faqulu lin-nasi bil husna wa bi qaulin layyin, maka ucapkanlah kepada manusia itu dengan ucapan yang bagus, indah, serta lembut, sebagaimana Nabi kita atau Nabi Musa alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk menyeru kepada sosok Fir'aun yang sombong, yang congkak, tetapi Allah bekali dengan barakallahu fikum ilmu serta kesopanan dan kesantunan yang harapannya menyentuh. Idhaba faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Pergilah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, sampaikan dengan ucapan penuh dengan kesopanan, yaitu kelembutan. Semoga dengan itu dia Fir'aun itu yatadzakkar aw yakhsha, akan mengingat tentang siapa yang menciptakan alam semesta ini, demikian pula dia akan takut. Meskipun seruan dan ajakan Musa dan Harun tidaklah memberi manfaat, yaitu Allah Azza wa Jal menetapkan bahwa Fir'aun tidak mendapatkan petunjuk. Tetapi yang perlu kita ambil pelajaran di sini ialah sosok seorang Nabi ketika menghadapi penguasa yang tentunya dalam sikapnya tidak menguntungkan dalam dakwah, tetapi tetap diseru dan diajak dengan etika, demikian pula dengan kesopanan dan kesantunan. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan barakallahu fikum ancaman, bukan dengan menjatuhkan tentang kehormatannya, tetapi dengan cara-cara yang santun, dengan cara yang sopan. Karena yang semacam itu akan lebih memberi manfaat dan akan lebih diterima dalam dakwah yang diseru oleh seseorang dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam hati seseorang, manakala kita dalam berdakwah itu penuh dengan kesantunan dan kesopanan. Seorang belum mendapatkan cerita banyak, penjabaran banyak, sudah memiliki ketertarikan terlebih dahulu, memiliki kesenangan terlebih dahulu, ketimbang barakallahu fikum kejadian yang cukup banyak menimpa kepada sosok penyeru-penyeru kebaikan, tapi dengan kasarnya, dengan kerasnya, dengan kurang santunnya, demikian pula sikap-sikap yang kurang menyenangkan, walaupun kebaikan, kebenaran yang dia serukan, orang sudah antipati, fobi, orang sudah menjauh, orang sudah trauma, orang sudah tersakiti dengan istilah-istilah, ungkapan-ungkapan, demikian pula sindiran-sindiran yang seringkali lebih kepada mungkin memojokkan seorang yang barakallahu fikum kadang baru saja belajar, dan demikian pula kepada orang-orang yang kadang di situ namanya manusia, letaknya pada kesalahan, seringkali khitabnya, penyampaiannya itu terkesan kepada mengintimidasi, terkesan kepada barakallahu fikum memojokkan dan menyalahkan yang berlebih-lebihan. Fa barakallahu fikum, demikianlah salah satu hal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terbesar daripada apa yang tadi, ataupun di antara poin yang cukup penting yang sempat kita awal singgung ialah qauluhu wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam memutuskan perkara. dikatakan oleh Imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, menukil ucapan seperti Imam Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya, tentang perihal lalu kenapa Nabi Muhammad SAW, seorang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecukupan dalam hal pandangannya, dalam hal ide-idenya, tidak ada yang menandingi Nabi kita Muhammad SAW. Namun kenapa beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan sahabatmu dalam memutuskan perkara. Fa barakallahu fikum. Pertama, bahwa tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah kemudian sangat membutuhkan, berhajat kepada usulan-usulan, ide-ide dari para sahabatnya, namun yang ada ialah agar para sahabat itu tentram hatinya, gembira mereka, senang mereka ketika dirangkul oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mereka itu diposisikan dan ditempatkan di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula hal ini juga untuk agar umat itu mencontoh, agar umat itu mencontoh tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal, bukan hanya sekedar dalam perihal pengakuan innani minal muslimin, saya ini termasuk golongan orang-orang yang tunduk berserah diri dan patuh, tetapi kami juga dalam hal menjalankan kehidupan itu dipenuhi, salah satu halnya ialah dengan senantiasa bermusyawarah. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga memisalkan bahwa tatibul qulub, musyawarahnya Nabi kepada para sahabatnya itu untuk menggembirakan hati mereka. Karena ada pada hati Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar muamalah yang sifatnya lahiriah, tapi para sahabat itu ada di hati Nabi. Kemudian Nabi pun mendengarkan, barakallahu fikum, seperti bagaimana kisah Umar bin Khattab kadang menyampaikan usulan-usulannya dan diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang semisal dengan ini ialah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syafi'i, al-bikru tusta'mar fi nafsiha, yang namanya, barakallahu fikum, ketika seorang menikahkan anak perempuannya dan dia gadis, barakallahu fikum, maka yang namanya wanita yang gadis itu, barakallahu fikum, ketika kita meminta bermusyawarah, apakah laki-laki yang datang yang melamarmu tadi engkau sukai, ada musyawarah dari orang tua kepada sang anak, walaupun dikatakan idnuha simatuha, adapun izinnya si bint, izinnya si bocah ataupun sang anak perempuan itu kadang-kadang relatif dengan diamnya, barakallahu fikum. Tetapi ketika itu penentuan, sang wali meminta, bagaimana kamu senang apa tidak? Jika dia mengatakan tidak senang, saya tidak sukai, dan jika dia diam, pertanda bahwa ia restu ataupun dia menyenangi. Namun kebijakan, barakallahu fikum, bahwa orang tua hendaknya menghargai pendapat sang anak perempuan ketika ada laki-laki yang melamar dia, ingin menikahinya, semua tadi ialah arada istitabata nafsiha, agar sang bint, putri seorang ayah, ketika mendapatkan lamaran dari seorang laki-laki itu atas pilihannya, senanglah hatinya, senanglah hatinya. Fa innaha law karihat kana lil ab an yuzawwijaha, walaupun kadang tidak semuanya kemudian mutlak, kadang barakallahu fikum ada seorang wanita yang sudah punya kecenderungan dan ternyata laki-laki yang dia simpan dalam hatinya ialah laki-laki yang buruk, laki-laki yang tidak beragama, laki-laki yang berbudi pekerti yang tidak baik, lalu sang ayah punya pilihan, maka kemudian usulan daripada sang putri tadi ketika ia ingin memilih kepada laki-laki pilihannya ditolak, tentunya sang ayah wajib ataupun punya hak kemudian untuk apa? Menikahkan sang putri tadi dan tidak menerima usulan. Semua tadi barakallahu fikum, salah satu hal yang bagaimana kalau seorang ayah mau menikahkan anaknya itu saja atas suatu musyawarah yang urusannya barakallahu fikum ialah halalnya hubungan laki-laki dan perempuan. Terus bagaimana dengan dakwah yang dimana seorang lebih memilih kepada berjalan sendiri, berinisiatif tanpa ada memusyawarahkan dengan pihak-pihak yang selama ini bersamanya, dengan orang-orang yang selama ini mendukung, dengan orang-orang yang selama ini punya simpatisan yang kuat, bahkan pembelaan-pembelaan yang luar biasa. Tetapi kita lebih memandang bahwa ini ra'i, ini pendapat saya satu-satunya, dan jangan kalian barakallahu fikum menghalangi apa yang telah saya putuskan. Lihat, dalam urusan pernikahan saja syariat memperhatikan dalam perkara itu, apalagi dalam urusan dakwah. Demikian pula yang semisal dalam hal ini adalah musyawaratu Ibrahim alaihissalam libnihi hina umira bidzabhih. Lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika dalam mimpinya, tentunya sang ayah yang waktu itu dalam kondisi tua mendambakan hadirnya seorang anak yang kemudian Allah anugerahi Ibrahim yang lebih dahulu lahir, Ismail yang dahulu lahir ketimbang Ya'qub. Tetapi saat kondisi bocah yang sedang menyenangkan kondisinya, Allah perintahkan untuk menyembelih. Bagaimana Ibrahim? Apakah langsung kemudian pedang diarahkan kepada sang anak? Tetapi Allah pun mengajarkan bagaimana Ibrahim bermusyawarah dengan sang anak, apa yang terjadi dan apa yang dijumpai dalam mimpinya. Kemudian sang anak pun karena memang didikan orang tua yang baik, rela dan sependapat dengan apa yang disampaikan sang ayah. Begitulah bagaimana dalam keluarga tingkatan seorang ayah kadang memusyawarahkan dengan sang anak. Semua tadi bahwa dalam rangka i'lam bibarakatil musyawarah, seperti yang dikatakan Imam Ad-Dhahhak tentang jelas dan nampaknya dan tidak samarnya bahwa urusan bermusyawarah itu senantiasa diakhiri dengan penuh keberkahan. Barakallahu fikum. Berikut beberapa nukilan yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya kita nukilkan dari salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Faqih Al-Muhaddith Abi Abdullah Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, dalam sebuah judul yaitu pasal fil iltizamil masyurah fil umuri kulliha, yaitu bagaimana seorang senantiasa menetapi bermusyawarah dalam semua urusan, menetapi musyawarah dalam semua urusan dengan berdalih kepada qaulu ta'ala wasyawirhum fil amr, bermusyawarah kepada mereka dalam menetapkan urusan. Di antaranya apa yang diucapkan Imam Al-Maruzi, salah satu murid daripada Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Al-Maruzi berkata, kana Abu Abdullah la yada'ul masyurata idza kana fi amrin. Kata Imam Al-Maruzi mengkisahkan tentang gurunya Imam Ahmad rahimahullah, yang kita mengenal tentang sosok Imam Ahmad, bagaimana tentang luar biasa tentang julukan bahwa beliau seorang imam. Beliau seorang apa? Imam. Di masa ketika fitnah khalqul Quran, barakallahu fikum, ulama diuji di waktu itu dengan apakah orang-orang betul-betul mempertahankan Al-Quran itu kalamullah, atau sebagian mereka mengucapkan Al-Quran makhluk tetapi hatinya barakallahu fikum mengingkari ucapan tersebut dalam rangka untuk apa? Menghindar ataupun menghindari dari tekanan pemerintah di waktu itu yang berpemahaman kepada Mu'tazilah. Tapi Imam Ahmad tetap dengan jelas dan terangnya bertahan bahwa Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, walaupun dengan penuh resiko beliau mendapatkan barakallahu fikum ujian. Kata Imam Ahmad atau kata Imam Marudhi bahwa Imam Ahmad tidak pernah meninggalkan dalam urusan, yaitu menetapkan urusan untuk bermusyawarah. Beliau tidak pernah meninggalkan dalam bermusyawarah satu urusan pun. Hatta ingkana la yusyawira man huwa dunahu. Sampai-sampai kadang beliau dalam bermusyawarah itu menghormati orang yang di bawahnya. Di bawahnya bermakna kepada usia atau ilmu. Kadang kita barakallahu fikum menyangka bahwa dengan keilmuan yang ada pada kita, pandangan-pandangan yang senantiasa kadang-kadang jitu, tepat, ra'yu yang muwafiq, itu kadang-kadang kita mengesampingkan dan tidak menghargai siapa-siapa yang di sekitaran kita. Tetapi lihatlah Imam Ahmad dengan jalalahnya, dengan kemuliaan, in kana la yusyawira man huwa dunah. Kadang orang yang levelnya di bawah beliau, itu beliau pun ajak musyawarah. Wa kana idza asyara alaihi man yathiqu bih aw asyara alaihi man la yah atau la yattahimuhu min ahli nusuk min ghairin an yusyawirahu qabila masyuratah. Dan kadang beliau dalam bermusyawarah, seandainya yang diajak musyawarah orang yang yathiqu bih, orang yang beliau percaya dalam agamanya. Demikian pula atau kadang yang diajak musyawarah itu bukan orang yang ada muttaham, yaitu bermakna orang yang di situ dipertanyakan masalah agamanya. Barakallahu fikum, bukan orang yang dipertanyakan dalam sisi agamanya. Selain daripada beliau, maka kadang beliau menerima apa yang dikatakan hasil musyawarah tersebut. Hasil musyawarah tersebut. Wa kana idza syawarahu ar-rajulu ijtahada lahu ra'yuhu wa asyara ilaihi bima yara min salahin. Bahkan kadang apabila ada seorang yang mengajak bermusyawarah, lalu orang tersebut pun melakukan sebuah kesungguhan dalam memutuskan permusyawarahan, lalu dalam kondisi dengan pandangannya, dengan usulannya kepada orang yang mengajak bermusyawarah, selama apa yang disampaikan punya pandangan lalu menghasilkan kepada kebaikan, beliau pun mengajak bermusyawarah dengannya dan mengambilnya. Juga dinukilkan ucapan-ucapan yang lain oleh Ibn Mufleh rahimahullah ta'ala, yaitu ucapan Ali radhiyallahu anhu. Berkata Ali radhiyallahu an, al-istisyaratu 'ainul hidayah. Namanya bermusyawarah itu sudah merupakan bentuk hidayah. Jadi seorang ketika bermusyawarah itu ada tanda-tanda bahwa seorang mendapatkan petunjuk dengan bermusyawarah. Wa qad khatara man istaghna bi ra'yihi. Dan telah membahayakan barang siapa yang mencukupkan dengan pendapatnya sendiri. Wa tadbir qabla al-amal yu'amminuka minan nadam. Seorang ketika bermusyawarah lalu dengan itu merembuk, kemudian dengan hasil musyawarahnya tadi betul-betul dicermati, digodok, dan disimpulkan, itu akan mengamankan dirimu, menyelamatkan dirimu dari penyesalan. Oh iya ya, coba tadi kalau dimusyawarahkan, kan demikian. Fa barakallahu fikum. Demikianlah. Demikian pula dikatakan sebagian orang-orang yang dikatakan ahli hakim, itu orang-orang yang hakim. Mastum bitasawabu bimithli al-musyawarah. Tidak ada sebuah istimbat, yaitu pengambilan kesimpulan yang benar seperti ketika seorang ketika mengambil kesimpulan dengan cara bermusyawarah. Nah, wala husinat an-ni'amu bimithli al-muwasah. Walaktusibat al-baghdha bimithli al-kibr. Demikian pula tidaklah satu kebencian yang barakallahu fikum itu akan muncul seperti disebabkan karena kesombongan. Demikian pula ucapan Ali bin Abi Thalib, ra'yu syekh khairun min mashhadil ghulam. Pendapat seorang yang dikatakan telah memiliki pengalaman kehidupan itu lebih utama ketimbang perkara yang disaksikan tetapi oleh orang yang baru bocah, orang yang masih muda. Isyarat bahwa seorang dalam hal bermusyawarah itu melihat dan meminta pendapat kepada orang-orang yang lebih berpengalaman dan punya kemampuan. Demikian pula dikatakan, la tudkhil fi ra'yika baqilan fayaksur fi'luka. Jangan kamu masukkan dalam pendapatmu seorang yang dia itu bakhil. Jadi bermakna barakallahu fikum, kalau kamu bermusyawarah, janganlah kemudian orang-orang yang nampak padanya kebakhilan itu masuk pada pendapat-pendapatmu, karena yang semacam itu akan barakallahu fikum mengurangi kamu dalam hal kebaikan, yaitu amal, yaitu kamu akan terpengaruh dengan kebakhilannya. Wala jabanan fayukhawifuka mala yakhaf. Demikian pula janganlah dalam hal kamu bermusyawarah kamu masukkan orang yang penakut, karena seorang yang dikatakan penakut itu akan mendidikmu menjadi seorang yang takut dan cemas dalam hal yang tidak semestinya kamu takut. Wala harisan fayub'iduka amma la yurja. Jangan pula kepada orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, orang-orang yang angan-angannya itu panjang dalam perkara duniawi, sehingga menjauhkan kamu dari perkara yang tidak bisa diharapkan. Diharapkan itu sulit, tetapi kalau orang-orang yang berangan-angan itu akan sampai karena berangan-angan. Nah, juga dikatakan oleh Abdul Malik ibn Marwan, li'an ukhti'a waqad istasyartu ahabbu ilayya min an usiba min ghairi masyuratin. Kata Abdul Malik ibn Marwan, seandainya saya salah, kalau saja dalam sebuah kesimpulan itu salah, saya menyimpulkan, tetapi itu hasil musyawarah, saya sudah bermusyawarah dengan yang lain, itu lebih aku cintai ketimbang saya memutuskan perkara itu benar tetapi bukan dari hasil musyawarah. Mubalaghah, yaitu bentuk kepada penghormatan terkait dengan masalah bermusyawarah. Demikian pula dikatakan oleh Qutaibah bin Muslim, al-khata'u mal jama'ah habbu ilayya minas sawab ma'al furqah. Kesalahan kalau itu hasil musyawarah tapi terjadi satu kesalahan, lebih aku cintai ketimbang kebenaran, tapi pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing. Demikian pula berkata Umar bin Khattab, atau kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yastashiru fil amr. Umar bin Khattab kadang bermusyawarah dalam suatu urusan, hatta in kana rubama istasyara al-mar'ata fa absara fi ra'yiha fadlan. Umar seorang khalifah. Kita mengenal siapa Umar, yang ra'yunya rasyid, pandangannya, pendapatnya itu lurus. Tetapi kadang beliau bermusyawarah, bahkan kadang dalam musyawarahnya itu meminta pendapatnya seorang istri, wanita, bermakna seorang istri. Nah, dan kadang beliau berpendapat dengan apa yang diusulkan oleh sang istri. Baik. Di antara ucapan yang lain ialah ucapan Ibn Athiyyah seperti yang menjadi topik dalam bab ini ialah bahwa beliau mengatakan al-musyawaratu azaimul ahkam, azaimul ahkam, namanya musyawarah itu merupakan perkara yang sangat diperkuat, hal yang penting. Man la yastashir ahlal ilmi wad-din fa'azluhu wajibun. Bahkan beliau menyampaikan, siapa yang tidak pernah bermusyawarah dengan seorang yang padanya ada keilmuan, ahlul ilm, tentunya ma'ruf, ahlul ilm, seorang yang keilmuannya bukan hanya sembarang, dia hasil membaca, dia hasil otodidak, dia hasil mencermati, tapi ma'ruf, ilm, nisbahnya jelas. Ilmu itu jelas sumbernya, dari mana. Sehingga dikatakan ketika seorang berilmu, tidak samar. Maka kalau ada orang yang berilmu, kok ilmunya barakallahu fikum samar, tidak jelas, pernyataannya kok seringkali menyelisihi yang lain, ulama-ulama yang lainnya, ini dari mana dia dapatkan? Ilmu itu jelas, dari Nabi, dari para sahabat, dari para ulama. Dan jelas, sebagaimana waktu datangnya. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan ahlul ilmi wad-din, dengan orang yang agamanya juga jelas, nampak orang yang tuqa, bukan hanya sekedar dia berbicara, tapi agamanya juga jelas, keistiqomahannya, bukan orang-orang yang barakallahu fikum dalam catatan hidupnya itu kritikan-kritikan yang ada, dikritik dari sisi manhajiahnya, tentang pedoman dia dalam beragama, dikritisi dalam sisi kepribadiannya, penuh kritikan. Lalu seorang mungkin akan mengatakan, lah bukankah orang itu kalau dikritik lalu dia bertobat? Iyalah, kalau dikritik kemudian dia bertobat, kritik lagi bertobat, kritik lagi bertobat, itu ya afwan-afwan saja, kan begitu ya. Nah, betul, kullu bani adam khata', yang namanya manusia itu letaknya pada kesalahan. Tetapi lihat, banyak ulama-ulama yang istiqomah. Nah, bahkan dikatakan dia sebagai pengkritisi, kan begitu ya. Bukan yang dikritisi. Nah, itulah ulama-ulama yang dikatakan kita ajak bermusyawarah. Kata Imam Ibn Athiyyah, siapa yang tidak nampak pada dirinya bermusyawarah dengan ahlul ilm, demikian pula ahlul din, fa'azluhu wajib. Disisihkan, apa ya bahasanya ya? Bukan disingkirkan ya. Nanti terkesan kepada apa ya, kayak menang-menangan gitu. Disisihkan, ya sudah, kamu apa jangan di sini sudah. Kan begitu. Silakan cari lahan sendiri sana, kan begitu ya. Disisihkan. Nah, wajib seperti itu. Jangan merusak tentang citra dakwah. Nah, semoga jalan sendiri sudah. Asal jangan membawa dakwah apa? Ahlu sunnah. Dan perkara ini satu perkara yang oleh para ulama dikenal. Bahkan Allah Azza wa Jalla memuji sebagaimana pada surat Syura pada ayat yang ke-38, wa amruhum syura bainahum, sifat orang-orang mukmin seperti yang dikatakan Sufyan ats-Tsauri, hiya lil mu'minin. Wa amruhum syura bainahum, urusan mereka itu urusan yang diputuskan bersama, baik dalam hal duniawi maupun urusan agama, kan begitu, dalam hal duniawi maupun agama. Kata Imam Sufyan Ibn Uyainah, hiya lil mu'minin, ayat ini dikatakan untuk orang-orang mukmin, an yushawir bainahum, agar mereka itu bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Demikian pula salah satu manfaat manistasyar, orang yang namanya dalam banyak hal itu suka bermusyawarah dalam urusan-urusan yang kadang kecil, tapi kalau dia memang tabiatnya itu gampang dalam bermusyawarah, lapang dada, dan ketika menerima usulan orang lain itu tidak sesat. Tapi dia menghargai, menghormati. Walaupun kadang-kadang ketika dimusyawarahkan dalam satu kondisi seringnya kembali kepada dirinya pendapatnya. Tapi dia orang yang lapang dada, tidak akan pernah menyesal yang namanya orang kalau suka bermusyawarah. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena seorang kadang-kadang ketika dia tidak bermusyawarah, itu mungkin satu masalah ada, dia bisa menyelesaikan. Tapi kadang orang mungkin memandang satu masalah, tertutup baginya sekian banyak sisi-sisi yang lain. Demikian pula ucapan, man a'jaba bira'yih dhalla, siapa yang dia itu terpengaruh, ujub, bangga dengan pendapatnya tanpa memusyarahkan dengan yang lain, seringkali kepada ketersesatan. Nah, barang siapa yang dia itu membanggakan tentang pendapatnya, itu jatuh kepada kesesatan. Demikian pula, makamuladdin imri'in malam yakmul aqluh, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tidaklah sempurna agama seorang sebelum sempurna akalnya. Akal itu dikatakan dalam bahasa Arab itu bermakna kepada menahan, mengekang, itu namanya akal, mengekang, menahan. Jadi orang jangan dilepas, sersil, dilepas tanpa kendali. Nah, tapi akal itu untuk mengekang, mengekang pendapatnya, mengekang kepada usulan-usulannya, dikekang, ditahan, dimusyawarahkan, kan begitu. Maka barang siapa yang memudahkan dirinya dalam bermusyawarah akan sempurna akalnya. Demikian pula dikatakan oleh Ibn Abdul Barr, al-istibdadu madhmum. Demikian pula al-musyawaratu mahmudun. Istibdad, yaitu sikap yang dimana seorang hanya mencukupkan dengan apa yang ada pada dirinya sendiri. Ya, kalau diistilahkan dengan bahasa-bahasa itu apa? Istiqlaliyah, jalan sendiri, memutuskan sendiri. Segampang, pokoknya yang penting kita dakwah itu kan bukan punya siapa-siapa, milik Allah, kan begitu. Semua boleh berpendapat. Afan Ustaz ini sudah dimusyawarahkan belum? Enggak usah musyawarahan. Ustaz sudah faham masalah ini. Jalan kan begitu ya. Kata Imam Ibn Abdul Barr, istibdadu madmum. Seorang itu kalau posisinya suka mencukupkan dengan apa yang dia menurut pandangannya sendiri, itu dikatakan tercela. Barakallahu fikum. Wal musyawaratu mahmud. Dan namanya seorang ketika banyak bermusyawarah itu terpuji. Demikian pula Imam Al-Hasan Al-Basri juga mengucapkan, ar-rajulu salah satu aqsa, manusia itu terbagi tiga. Manusia terbagi tiga. Ada dikatakan rajulun rajulun wa rajulun nisfu rajul wa rajul la rajul. Kata Imam Al-Hasan, manusia itu ada tiga. Ada yang dikatakan rajulun rajulun. Orang yang memang betul-betul dia itu orang, orang betulan. Ya orang lah. Gitu. Kemudian yang kedua nisfu rajul, separuh orangnya. Yang ketiga tidak ada orangnya, atau apa yang dikatakan bukan orang, atau dikatakan kalau dalam bahasa kita ya, orang yang gentleman. Kemudian kegentlemannya separuh, orang yang tidak gentleman sama sekali, bahasa-bahasa mungkin seandainya dipahami demikian. Adapun yang pertama, siapa orang yang dikatakan rajulun, rajulun, orang yang betul-betul dikatakan orang, yaitu dzurra'yi wal masyura, orang yang pendapatnya itu memang dia orang yang punya. Kan masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Coba, kan kadang-kadang kita ngajak musyawarah. 10 orang kita ajak. Itu subhanallah, ada sebagian orang memang betul-betul gak punya ide. Kan begitu ya, manut kan begitu ya. Tapi Masya Allah sebagian orang cerdik, demikian pula bagus, tepat dalam ide-idenya. Banyak ide-idenya. Jadi katakan durai. Tetapi dia bermusyawarah. Dia gak menjatuhkan. Dia tidak barakallahu fikum mengesampingkan pendapat orang, tetap dia bermusyawarah. Itulah orang yang pertama. Kemudian yang kedua, lahur ra'yi wa la yusyawir. Kadang punya ide-ide yang luar biasa, tapi orang suka jalan sendiri, tidak pernah bermusyawarah. Itu nisfu rajul, separuh. Bukan badannya ya. Separuh orang, separuh jin, bukan, saya tidak mengatakan begitu. Al-muhim tidak sempurna. Kemudian yang ketiga ialah yang dikatakan warajul laisa atau la rajul, orang yang bukan orang. yang dikatakan laisa lahu ra'yun wala yusyawir. Dia pendapat pun enggak punya, tapi juga enggak pernah musyawarah. Jalan sendiri, enggak pernah dengan musyawarah. Jalan sendiri juga pendapatnya nyeleneh-nyeleneh, kan begitu. Walayadzubillah. Itu semua merupakan petaka dalam dunia dakwah. Demikian pula barakallahu fikum ayat yang menjadi penutup. Barakallahu fikum. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Atau sebelumnya bahwa Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan tentang manfaat dalam musyawarah. Yang pertama, al-musyawaratu minal ibadah. Al-mutaqarrab biha ilallah. Musyawarah itu suatu ibadah. Yang dengannya seorang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Musyawarah itu al-ibadah. Sehingga barang siapa yang memang meninggalkan musyawarah, dia meninggalkan ibadah. Kan begitu. Yang kedua, itu mungkin bisa dirujuk nanti pada tafsir Sa'di. Menutup tentang pintu-pintu setan. Setan kan berusaha untuk memporak-porandakan, memecah belah keharmonisan, kekerabatan antara muslim satu dengan yang lainnya. Sehingga persaudaraan itu cukup kuat kalau seorang menyeringkan dalam perkara bermusyawarah. Yang ketiga, menerangi pikiran dan akal. Jadi kadang tanpa musyawarah itu buntu, gelap kan begitu ya. Ketika seorang memusyawarahkan, seorang suami kadang buntu. Ketika mungkin ngobrol dengan istrinya, subhanallah, memberi pandangan yang bagus. Seolah-olah dia berjalan di gelap, tiba-tiba ada lampu yang apa? Menerangi. Kan luar biasa. Nah, yang keempat, membimbing untuk berada kepada kebenaran dan keselamatan. Al-musyawir la yakadu yukhti. Hampir-hampir yang namanya seorang ketika suka bermusyawarah itu tidak jatuh pada kesalahan. Kemudian yang terakhir ialah tidak disesalkan. Seperti tadi yang dikatakan. Gitu ya. Nah, mana dima man yusyawir. Seorang yang dia itu suka memusyawarahkan atas inisiatif-inisiatifnya, jarang kemudian dia menyesali, kok saya tadi begini, kok saya tadi begini. Kan begitu. Karena musyawarah dipikul dengan apa? Barang-barang. Demikian pula ucapan Fudail bin Yahya, al-masyuratu fiha barakah. Bermusyawarah itu penuh dengan kebarokahan. Wa ini la ashtashir hatta hadil habasyah al-ajamiyah. Kata Fudail bin Yahya, sampai-sampai aku itu bermusyawarah dengan wanita budak yang hitam ini. Yaitu Habasyah. Ajam dia. Bukan orang Arab. Naam. Baik. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Kata Imam Sa'di. Ay. Barakallahu fikum. I'tamid ala husul. Atau hawli. Haulillah wa quwwatih. Afwan. Yaitu berkata Imam Sa'di tentang fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Ay. Ala amrin minal umur ba'dal isyisyarah. Fihi. Inkana yahtaj. Fatawakal ala Allah. Kalau kemudian seorang memang sudah memusyawarahkan, lalu seorang sudah memutuskan, menyimpulkan, bertawakallah kepada Allah. I'timad ada haulillah wa quwwatih. Bersandarlah kepada daya dan kekuatan Allah. Mutabarrian min haulik wa quwwatik. Berlepas diri dari kemampuan dan kekuatan masing-masing. Kan enak ya. Kalau bermusyawarah, langsung seorang Masya Allah, jazakallah khair. Tidak ada satu yang mengatakan, ini pendapat siapa coba. Semua tadi bingung, siapa tadi yang usul, kan begitu. Ujung-ujungnya kan saya, kan begitu. Nah kalau besok begitu musyawarah terus begini, enggak usah pakai musyawarah, biar saya menentukan. Betul begitu? Nah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan penyampaian yang cukup singkat ini bisa memberi manfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan barokah kepada dakwah yang kita sekarang kita berada di atasnya. Demikian pula mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi kehidupan kita semua. apabila kita di satu wilayah ingin andil berdakwah, menyampaikan ilmu yang kita punya, apakah harus berkoordinasi dengan ustadz setempat? Naam ya akhi, bukan bab istilah kita mungkin hanya kula nuwun, tapi bermusyawarah tadi. Bermusyawarah, jangan sampai nanti antum salah singgah. Imam Ahmad rahimahullah, naam, kadang-kadang mungkin seorang datang, ya mungkin tidak tahu bagaimana diampirkan, kita enggak tahu siapa yang mengampirkan. Bermusyawarah sehingga seorang tidak jatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mengutus Mu'ad, apa yang beliau pesankan? Innaka satati qauman min ahli kitab. Ada pesan-pesan dari Nabi. Bolehkah kita memuji istri kita dengan perkataan apa ini? Di apa ini? Di bersami, apa maknanya? Atau dikatakan dengan kamu bidadari surga. Ya akhi barakallahu fikum, Syekh bin Bas rahimahullah pernah ditelepon seorang pemuda. Pemuda artinya dia menikah tidak lama terus cerai, kan jadi pemuda juga ya, bujang kan begitu. Nah, dinasihati, kenapa kamu ceraikan? Mungkin wallah alam karena ada alasan-alasan yang sifatnya membuat tidak terdorongnya, tidak tertariknya untuk melanjutkan. Mungkin sisi kekurangan pada wanita itu. Kata Syekh, di dunia ini tidak ada bidadari. Kamu cari dimanapun, so cantik-cantik itu bukan bidadari. Bidadari nanti di jannah. Nah. Allah musta'an. Seorang mungkin mengkisahkan bahwa di satu daerah, di situ kebanyakan orang-orang mungkin ekon muslimin atau orang-orang yang barakallahu fikum dalam dakwahnya bukan dakwah di atas al-sunnah. Kepada seorang yang barakallahu fikum hanya mengikuti dan bukan da'inya, kita sampaikan dengan cara sopan, dengan santun. Bukan orang-orang yang nampak permusuhannya dengan terang. Apakah dalam musyawarah dibutuhkan seorang amir? Kalau ada, apakah tugas? Iya. Amir dalam musyawarah tidak ada ya akhi barakallahu fikum. Amir yang barakallahu fikum dibolehkan masyru' dalam keamiran itu dalam safar. Dan itu pun kalau 3 orang, 2 orang lebih. Kalau 2 orang berjalan pergi ya tidak ada amir. Kalau 1 amir kan bantah-bantahan. 3 paling tidak. Dan itu hanya khusus ketika safar saja. Misalnya ya, berpergian 5 orang ke suatu tempat, rombongan begitu. 3, 4, 5 orang. Siapa ini yang jadi pemimpin amirnya? Kemudian tidak sami na wa ta'na, misalnya bermakna, ayo kamu nanti harus taat kepada saya. Ya. Disuruh apapun, jungkir balik dan sebagainya, tidak. Ya. Artinya urusan-urusannya di musyawarah, gimana kita makan, di mana enaknya, kan begitu ya. Afan, ini saya enggak bisa makanan-makanan warung gelap, tenda misalnya. Kalau saya enggak bisa warung padang, gimana jamaknya? Yang ini enggak bisa remang-remang, yang ini padang juga enggak bisa, kan begitu ya. Dimusyawarahkan, cari kira-kira warung makan yang di situ betul-betul netral kan begitu ya. Saya nggak bisa ini, saya ya dihormati barakallahu fikum. Enggak, pokoknya begini, mampir ini sudah langganan saya, dijamin. Subhanallah, ada yang nggak suka, kenapa makan? Kamu memang tidak suka dengan rezeki dari Allah, tidak. Dimusyawarahkan, namanya orang kan begitu ya. Dimusyawarahkan dalam urusan seperti ini pun demikian. Apalagi dalam dakwah yang besar barakallahu fikum. Jangan sampai gara-gara safar, kemudian ampiran-ampiran, kita makan di mana, beribut, berkelahi. Nah, taib, jadi, ikhwanna barakallahu fikum, artinya mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, sesuatu yang sesungguhnya waqi'. Dan hasil daripada seorang yang, tadi yang dikatakan Ibn Abdul Bar, istibdad, yaitu, membanggakan kepada pikirannya, pendapatnya sendiri, dan dia memang berjalan sendiri yang kepada imbas istiqlaliyah, Itu wal'iyadu. Nanti akan warna-warna baru banyak dalam dakwahnya. Warna-warna baru banyak dalam dakwahnya. Karena tadi. Menganggap begini, menganggap begini. Seperti yang dinasihatkan oleh Syekh Ubaid. Bahwa akan ada sesuatu yang di situ nanti. Perkara-perkara yang urusannya seorang berbenturan dengan masalah dakwah. Yang tidak pernah dijalani oleh salafuna soleh. Taib. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Sosok yang Allah Azza wa Jalla berikan kesempurnaan, kan begitu ya? Kesempurnaan dalam akalnya, kesempurnaan dalam ibadahnya, kesempurnaan dalam sekian banyak. Tetapi kenapa Allah perintahkan wasyawirhum fil amr? Musyawarlah kamu dengan mereka dalam perang. Tentunya kan di sana Rasulullah SAW yang punya ide-idenya dalam taktik siasat peperangan. Tapi ketika dimusyawarahkan, luar biasa senang para sahabat didengarkan ucapannya. Nah, kita pun begitu dalam bermuamalah, dalam keseharian. Dengan keluarga saja ya. Ya afan-afan saja ya. Kadang-kadang kan kita kepada anak-anak itu, mau masak, uminya mau masakan apa, itu kan musyawarah. Nak, kamu mau apa hari ini, kan begitu. Kan gak bisa kamu dan, cari yang paling besar, veto. Kakaknya apa yang disenangi? Hari ini tempe, semuanya harus begitu. Ya mungkin yang lain gak mau. Tidak bermakna kemudian kita tidak mendidik, tetapi kita juga menghormati namanya anak-anak. Apalagi yang masih kecil, butuh kita suap, butuh kemudian kita rayu, butuh kita bujuk, makanan apa yang kemudian bisa dimakan oleh dia. Jangan kemudian, barakallahu fikum, orang tua tidak kemudian mendengarkan, kita tanya. Tetapi di sisi lain juga kemudian menuruti saya kemudian, yang ini mungkin sosisnya, yang ini nuggetnya, yang ini kentakinya, yang ya habis kalau begitu ya. Tidak, tetap dalam hal pendidikan yang bermakna bahwa terhadap kondisi-kondisi yang kadang sifatnya duniawi, urusan-urusan yang kecil, itu seandainya kita musyawarahkan menghasilkan apa kebaikan, apalagi dalam dakwah, apalagi dalam dakwah. Barakallahu fikum. Demikian, jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita semua. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.